Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahi jami'an. Alhamdulillah. Tak henti-hentinya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatul iman wal Islam. Begitu juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditunjuki jalan yang benar, jalannya ahlu sunnah wal jamaah, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dan mendalami warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin abdallah rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengisi kekosongan malam hari ini yang seyogyanya yang mengisi adalah ustazuna Abu Zainab Abdul Mukti hafizahullah, dikarenakan beliau tidak bisa mengisi, kita akan lanjutkan dari pembahasan, dari pembacaan dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad, hasil buah karya Samahatu Syekh Al-Allamah Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Dan masih kita membahas tanda-tanda hari kiamat. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan dan telah kita bacakan bahwasanya alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, sebagian para ulama membaginya ke dalam dua bagian, sebagian juga menyebutkan tiga bagian, yang pada hakikatnya tujuannya adalah sama, maknanya adalah sama. Sebagian para ulama membagi alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, itu dibagi menjadi dua, ada tanda-tanda kecil, begitu juga ada tanda-tanda besar, setelah itu baru ditegakkan hari kiamat. Dan sebagian membagi tanda-tanda hari kiamat itu menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah tanda-tanda kecil yang sudah berlalu, kemudian yang kedua tanda-tanda kecil yang sekian banyak yang sudah terjadi dan semakin menjadi-jadi. Kemudian yang ketiga adalah tanda-tanda besar, yang pada hakikatnya pembagian ini adalah sama, tanda kecil dan tanda besar. Adapun tanda-tanda kecil hari kiamat telah kita sebutkan secara global pada kitab ini. Begitu juga tambahan-tambahan yang disebutkan oleh para ulama. Dan masih akan kita lanjutkan mengenai tanda-tanda besar dari tanda-tanda hari kiamat. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan di antara tanda besar sebelum ditegakkannya hari kiamat adalah muncul Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar. Kemudian yang kedua adalah keluarnya Ad-Dajjal dari tempat persembunyiannya. Kemudian tanda besar yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit menuju ke dunia pada akhir zaman nanti. Dan pada pertemuan malam hari ini akan kita lanjutkan tanda besar yang keempat dari tanda-tanda hari kiamat, yaitu keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj dari tempat persembunyiannya. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah sabitun bil kitab wa sunnah wa ijma'u al ulama. Adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini benar adanya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di sekian banyak ayatnya tentang adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Di antaranya sebagaimana yang telah kita sebutkan, yaitu terdapat dalam surat Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wahum min kulli hadabin yansilun. Sampai takala dibuka benteng yang mengurung, yang mengekang, yang mengisolasi bangsa Ya'juj dan Ma'juj, kemudian mereka akan keluar dari tempat yang tinggi dengan cepat. Maka dalam ayat ini secara sharih, secara jelas, secara gamblang menunjukkan kepada kita tentang adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Begitu juga pada ayat yang lain Allah sebutkan tentang kisah ya seorang yang soleh, naam, yaitu Dzulkarnain, di mana dia dipinta pada saat itu untuk membuat dinding atau benteng yang terbuat dari besi yang dicampur dengan tembaga untuk mengurung bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kisahnya di dalam surat Al-Kahfi pada ayat 92 sampai dengan ayat yang 100. Di antara potongan ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan qalu ya dzal qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Qalu, mereka mengatakan kepada Dzulkarnain, seorang yang soleh, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Sesungguhnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa perusak. Maka jelas juga pada ayat ini secara sori, secara gamblang menunjukkan kepada kita adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Adapun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan oleh para ulama sangat banyak sekali tentang kisah adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Dan juga ini menjadi kesepakatan para ulama, menjadi kesepakatan para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwasannya bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu benar adanya. Ini tentang dalil yang membuktikan, yang menjadi dasar, yang menjadi sandaran yang disebutkan oleh para ulama tentang adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Dan juga telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasannya bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah bangsa manusia dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana disebutkan sekian banyak dari kalam para ulama, dari akwal para ulama, seperti perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan hum min walidi Adam wa Hawa alaihi musallam inda aktsaril ulama. Bangsa Ya'juj dan Ma'juj, kata beliau rahimahullah, adalah keturunan Nabi Adam dan Hawa menurut mayoritas pendapat para ulama. Begitu juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah di dalam An-Nihaya fil Fitan wal Malahim. Beliau mengatakan al-ijma'u ala annahum min waladi Yafith ibni Nuhin alaihi salam. Para ulama bersepakat bahwasanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini keturunan dari seorang yang bernama Yafith ibnu Nuh. Ya, jadi dari garis keturunan Yafith dari Nabi Nuh alaihi salam min waladi Adam, dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian akan kita lanjutkan pembacaan dari kitab ini. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, wa amma ma yahsulu minhum minal adha wal fasadi fil ardi wa nihayatihim faqad dalla ala dzalikal haditsul ladzi rawahu al-imamu Ahmad an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan adapun yang menunjukkan di antara gangguan atau kerusakan yang ditimbulkan oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi ini dan berakhirnya gangguan mereka dan kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh mereka di dunia ini, maka sungguh hal itu telah terdapat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari seorang sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, yuftahu Ya'juj wa Ma'juj fayakhrujuna 'alal ardi fayakhrujuna 'alan nasi kama qala ta'ala min kulli hadabin yansilun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala dibukakan pintu yang mengisolasi, yang mengekang bangsa Ya'juj dan Ma'juj, fayakhrujuna 'alan nas, setelah dibukakan maka mereka serta merta akan keluar menuju ke manusia, di hadapan manusia, ke tengah-tengah manusia. Sebagaimana hal itu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, min kulli hadabin yansilun. Bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini akan keluar dengan cepat dari tempat yang tinggi. Kemudian di antara tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj setelah keluar dari tempat yang mengisolasi mereka, fayashawnal arda wa yanhazul muslimuna anhum ila madaihim wa husunihim wa yadummuna ilaihim mawasiyahum. Maka mereka akan mengepung bumi ini setelah mereka keluar dari tempat yang na'am mengurung mereka, yang mengisolasi mereka, maka bangsa Ya'juj dan Ma'juj akan mengepung bumi ini dan mereka akan mengurung kaum muslimin pada saatnya nanti. Ilamada'inihim wa husunihim, na'am, di kota-kota kaum muslimin dan di tempat persembunyian-persembunyian kaum muslimin. Wa yadummuna ilaihim mawasiyahum, tidak hanya itu, bangsa Ya'juj dan Ma'juj juga akan, na'am, menangkap, ya, na'am, ternak-ternak kaum muslimin pada saat itu. Ini diantara tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan setelah bangsa Ya'juj dan Ma'juj keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka akan mengepung bumi ini, kemudian mereka akan mengurung kaum muslimin di kota-kota mereka, di daerah-daerah mereka, dan di tempat persembunyian-persembunyian mereka. Mereka juga akan mengambil, ya, ternak-ternak kaum muslimin. Wa yashrabuna miyahal arda, kemudian mereka akan meminum air yang ada di muka bumi ini. Hatta inna ba'dahum la yamurru bin nahri fayashrabuna ma fihi hatta yatrakuhu yabasa. Kemudian sampailah mereka, sebagian mereka, sebagian bangsa Ya'juj dan Ma'juj, di sebuah sungai atau di sebuah danau. Maka sebagian mereka meminum air yang ada di sungai ini, hatta yatrukuhu yabasa, ya, sampai danau tersebut kering. Maka dari sini menunjukkan kepada kita betapa banyaknya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, ya, tidaklah meninggal satu orang dari mereka kecuali akan lahir 1000 dari mereka, yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Akan tetapi, na'am, juga menjadi kabar gembira bagi kaum muslimin, kalau tidak salah disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari atau al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan secara makna bahwasanya penghuni, penduduk neraka nanti, satu dari kalangan naam kaum muslimin atau dari kalangan manusia biasa, dan 1000 dari kalangan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian hatta inna man ba'dahum la yamurru bidzalika an-nahri fayaqul qad kana hahuna ma'un marratan. Sampai naam tibalah sebagian bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang lain yang menuju sungai tadi yang sudah diminum oleh sebagian daripada mereka sampai kering. Maka sebagian mereka mengatakan qad kana hahuna ma'un marratan, dahulu di sini ada air. Naam, dahulu di sini ada air. Naam, maka sebagaimana yang telah kita sebutkan, naam, di antara faedah potongan hadis ini yang menunjukkan kepada kita tentang besarnya, ya, banyaknya, ya, jumlah bangsa Ya'juj dan Ma'juj, sampai-sampai danau atau sungai yang mereka minum dari sebagian bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu kering. Naam, sampai-sampai sebagian dari mereka itu tidak mendapat bagian. Kemudian di antara kejadian-kejadian atau tindakan-tindakan, naam, setelah bangsa Ya'juj dan Ma'juj keluar dari tempat pengisolasian mereka, hatta idza lam yabqa minan nasi illa ahadun fi hisnin aw madinatin qala qailuhum haula'i ahlul ardi qad farahna minhum baqiya ahlus sama. Kemudian sampailah tidak tersisa dari manusia ini satupun yang berada di tempat benteng atau kota tersebut, maka berkatalah sebagian dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang mengatakan qad farahna minhum, sungguh ya kita telah menghabisi manusia. Baqiya ahlus sama, maka kata bangsa Ya'juj dan Ma'juj, tertinggal naam penduduk langit. Jadi ambisi daripada bangsa Ya'juj dan Ma'juj setelah membunuh penduduk bumi, mereka berambisi naam membunuh ahlus sama, penduduk langit. Qala thumma yahuzzu ahaduhum hirbatahu thumma yarmi biha ila sama fatarji'u ilaihi muhtadibatun damman lil balai wal fitnati. Kemudian berkatalah sebagian dari mereka, naam, ya keluarkanlah senjata-senjata kalian. Kemudian dilemparkanlah senjata tersebut ke langit. Maka senjata yang dilemparkan oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj ke langit itu, naam, kembali, naam, dalam keadaan berlumuran darah. Ya, damman lil bala wal fitnah. Ini dalam rangka memberikan fitnah ya kepada mereka. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tatkala bangsa Ya'juj dan Ma'juj mereka setelah menghabisi atau membunuh naam penduduk bumi, mereka akan menghabisi penduduk langit. Kemudian yang mereka melemparkan senjata-senjata mereka ke langit dan kembali dalam keadaan berlumuran darah. Nah, adapun senjata-senjata mereka ini dalam keadaan dalam keadaan berlumuran darah, ini hanyalah naam fitnah, hanyalah makar dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk menipu mereka, ya menipu bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Fa bainahum 'ala dzalika ba'athallahu dudan fi 'anakihim kana ghafil jarradil ladzi yakhruju fi 'anakihim fayusbihuna mauta la yusma'u lahum hisnun. Kemudian tatkala mereka berada dalam keadaan ini, ya mereka bangga, ya mereka menyangka bahwasanya mereka telah membunuh penduduk langit, ya padahal itu adalah tipu muslihat dari Allah Subhanahu wa taala, ya sama sekali mereka ya tidak membunuh penduduk langit, itu hanyalah makar tipuan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, di mana makar Allah Subhanahu wa taala itu amatlah bagus, ya tidak terasa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala membuat makar, dan Allah Subhanahu wa taala membuat makar kepada mereka. Dan di mana makar Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik makar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa makaru makra wa makarna makra wa hum la yash'urun. Mereka membuat makar, akan tetapi kami membuat makar kepada mereka dalam keadaan mereka tidak merasa. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan tipu muslihat kepada bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mengira mereka telah menghabisi penduduk langit, padahal tidak sama sekali. Kemudian tak kala mereka dalam keadaan bergembira, ya, na'am, karena mereka menyangka telah membunuh penduduk langit, ba'athallahu dudan fi a'naqihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus atau mengirim, ya, cacing-cacing yang menyerang leher-leher mereka, sebagaimana na'am berkumpulnya belalang itu yang keluar dalam leher-leher mereka. Fayusbihuna mauta. Maka tatkala mereka diserang, ya, oleh binatang-binatang ini, na'am, mereka semua mati. Ya, fayusbihuna mauta, ya, mati dalam keadaan berteriak kesakitan. La yusma'u lahum hisnun, yang tidak terasa atas mereka. Kemudian fayaqulul muslimuna ala rajulun yasri lana nafsahu fayanduru ma fa'ala hadal adu. Kemudian, ya, setelah bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini na'am pada meninggal, ya, satu persatu, na'am, ya, kaum muslimin pada saat itu mengatakan ala rajulun yasri lana nafsahu fayanduru ma fa'ala hadal adu. Sebagian kaum muslimin pada saat itu mengatakan, ya, tidakkah ada seorang yang menjual dirinya, yang berani, namun untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Karena telah kita sebutkan tadi, ya, pada saat bangsa Ya'juj dan Ma'juj mengepung manusia, ya, sebagian kaum muslimin pada saat itu mereka bersembunyi di tempat persembunyian-persembunyian mereka. Kemudian tak kala bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu na'am dibasmi atau dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian kaum muslimin mengatakan, tidakkah ada seorang yang mau menjual dirinya, maksudnya memberanikan dirinya untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Fayanduru ma fa'ala hadzal adu. Kemudian dia melihat apa yang telah dilakukan musuh-musuh itu. Qala fatajarradu rajulun minhum muhtasiban qad autona 'ala annahu maqtulun. Kemudian keluarlah seorang dari kalangan kaum muslimin pada saat itu dari tempat persembunyiannya, yang kaum muslimin menyangka orang tersebut akan mati. Fayanzilu fayajiduhum mauta. Kemudian orang ini yang diutus oleh sebagian kaum muslimin mendapati bangsa Ya'juj dan Ma'juj ternyata, ya, telah meninggal, ya, ba'duhum ala ba'din, sebagian mereka na'am dengan sebagian yang lain. Jadi satu persatu bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu dibasmi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan binatang yang menyerang leher-leher mereka. Fayunadi. Kemudian orang ini yang diutus oleh sebagian kaum muslimin, dia mengatakan, ya ma'saral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, ala abshiru fa inna Allah ta'ala qad kafakum aduwakum. Wahai kaum muslimin, bergembiralah, tidaklah kalian bergembira, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melindungi kalian dari musuh-musuh kalian. Fayakhrujuna min madaihim mahsunihim. Kemudian keluarlah, ya, setelah mendapatkan khabar ini, na'am, muslimin yang diutus melihat keadaan yang berada di luar, ya, keluarlah kaum muslimin dari kota-kota mereka dan dari tempat persembunyian-persembunyian mereka. Wayusarrihuna mawasyiyahum fama yakunu laha ra'yun illa luhumuhum fatashkaru anhu, ya'ni tamtali'u duru'uha bil laban. Kemudian Ya, setelah mereka keluar dari tempat-tempat persembunyian mereka, setelah bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini dibasmi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mencari binatang-binatang ternak mereka yang sebelumnya ditangkap oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Ternyata mereka mendapati ya, binatang-binatang ternak mereka itu dalam keadaan yang sangat gemuk. Fatashkaru anhu. Naam, maka mereka berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, ka ahsani ma tashkaru an syai'in minan nabati asabathu qattu. Maka mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi syukur mereka takala naam ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan. Jadi ini kejadian-kejadian yang akan terjadi pada akhir zaman nanti setelah bangsa Ya'juj dan Ma'juj keluar dari tempat persembunyiannya. Dari hadis ini disebutkan bahwasanya setelah bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu keluar dari tempat persembunyiannya, maka mereka akan menyerang manusia dan mengurung manusia di kota-kota mereka dan tempat persembunyian mereka. Mereka juga ya, tidak hanya akan membunuh penduduk bumi, ya, mereka juga berazam ingin menghancurkan, membunuh penduduk langit. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat makar kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan tipu muslihat kepada mereka. Naam, dengan cara Allah Subhanahu wa taala mengembalikan senjata-senjata mereka yang mereka lemparkan ke langit dalam keadaan berlumuran darah. Padahal itu naam adalah tipu muslihat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat mereka bergembira atas hal ini karena mereka menyangka telah membunuh penduduk langit, Allah Subhanahu wa taala mengutus ya binatang, naam sejenis cacing yang menyerang leher-leher mereka, naam dan membunuh mereka. Jadi ini khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang akan terjadi dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, qala al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, telah berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, beliau mengatakan wa hakadha akhrajahu Ibnu Majah min hadithi Yunus Ibni Bukir an Muhammad Ibni Ishaq bihi wa huwa isnadun jayyidun. Kemudian berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu, dan seperti inilah yang diriwayatkan atau yang dikeluarkan hadis ini oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dari hadis Yunus bin Bukir dari Muhammad bin Ishaq dengannya wahwa isnadun jayyid, di mana hadis ini naam memiliki sanad yang bagus. Kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, waqad ankara ba'dul kitabil mu'assirin wujuda Ya'juj wa Ma'juj wa wujuda saddi. Kata Syekh Fauzan Habibullah, dan sebagian kitab-kitab belakangan, naam mutaakhirin, sebagian kitab-kitab tersebut menolak atau mengingkari adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka juga menolak adanya dinding atau benteng yang mengisolasi bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Wa ba'dhum yaqul, dan sebagian mereka mengatakan, inna Ya'juj wa Ma'juj wahum jami'u dual al-kufri al-mutafarriqati fi sona'ah. Sebagian mereka mengatakan, memberikan subhat, sesungguhnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, kata mereka, adalah perwujudan naam dari negeri-negeri kafir yang maju. Ini menurut pendapat ya orang-orang yang menolak, yang menyimpang adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Mereka menakwil ya adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mengatakan bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah naam kamuflase atau perwujudan ya kemajuan-kemajuan bangsa-bangsa kafir. Kemudian wala syakka anna hadza takdzibun lima jaa fil Qur'an. Kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, maka ini tidak diragukan lagi, ini adalah bentuk ya mendustahkan apa yang datang di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara jelas, secara gamblang, secara sharih tentang adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Begitu juga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Beliau sebutkan ciri-cirinya, bentuk fisik, bentuk jasad daripada bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di antara perbuatan-perbuatan berupa kerusakan-kerusakan yang akan diperbuat oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Jadi subhat ini, alasan ini yang mengatakan bahwasannya bangsa Ya'juj dan Ma'juj adalah perwujudan dari kemajuan bangsa-bangsa kafir, maka ini adalah pendapat yang tidak berdasar sama sekali, dan ini adalah bentuk mendustakan Al-Qur'anul Karim. Wa takdzibun lima sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga adalah bentuk mendustakan terhadap apa yang telah sahih, yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au ta'wila lahu bima la yahtamiluhu, atau itu adalah bentuk penakwilan yang na'am tidak bisa dibenarkan sama sekali, yang tidak bisa diterima sama sekali. Wala syakka anna man kadzdzaba bima jaa fil qur'ani aw sahha an rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma ulima bidururati fahuwa kafir. Dan kata Syekh Fauzan habibullah, dan tidak diragukan lagi bahwasanya barang siapa yang mendustakan, yang mengingkari terhadap apa yang datang dari Al-Qur'an, begitu juga yang telah datang yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang telah diketahui secara darurah, secara umum, maka orang tersebut na'am kafir. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Man ankarah amran ma'luman bidururati fahuwa kafir. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Barang siapa yang mengingkari perkara yang sudah dimaklumi secara darurah, secara umum, semuanya sudah mengetahui, maka orang tersebut bisa kafir. Ada seorang yang mengingkari kewajiban sholat lima waktu, nah maka dia bisa kafir. Karena kewajiban lima waktu, sholat lima waktu ini hampir-hampir tidak ada lagi yang tidak mengetahui, ya, mayoritas kaum muslimin mengetahuinya. Sampai pun seorang pemabuk, penzina, ya, pelaku dosa-dosa besar, ya, dia mengetahui bahwasanya sholat lima waktu itu wajib. Maka kalau ada di antara ya kaum muslimin yang mengaku dia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kemudian dia mendustakannya, maka dia bisa kafir. Dan bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama, walaupun ya meskipun dia sholat, dia mengerjakan sholat lima waktu, kalau dia tidak meyakini wajibnya sholat lima waktu, maka dia bisa kafir. Dikecualikan ya kalau betul-betul dia tidak mengetahuinya, ya dari orang-orang yang mungkin baru masuk Islam, ya dari orang yang baru masuk Islam, atau mungkin dia tinggal di tempat yang terisolir, ya yang betul-betul tidak ada na'am kemajuan atau ya komunikasi yang menjangkaunya, sehingga dia menolak sebagian kewajiban. Kalau ini terjadi, maka ini udzur. Ya, adapun sekarang ini hampir mustahil. Ya, hampir mustahil ada orang yang tidak mengetahui na'am tentang kewajiban sholat lima waktu. Begitu juga kewajiban-kewajiban yang lain, ya berpuasa di bulan Ramadan, na'am membayar zakat, naik haji, dan yang lainnya dari kewajiban-kewajiban yang sudah diketahui secara umum. Wa kadzalika man awwalahu bima la yahtamiluhu fa innahu dhalun wa yakhsha 'alaihi minal kufri. Dan begitu juga barang siapa yang mentakwilkannya dari apa-apa yang tidak bisa dibenarkan, yang tidak bisa diterima, maka sesungguhnya dia termasuk orang yang menyimpang, yang sesat. Wa yakhsha 'alaihi minal kufri, dan dikhawatirkan na'am terjatuh atasnya bentuk kekufuran. Kemudian kata Syekh Fauzan habibullah, kita selesaikan na'am tentang tanda yang keempat ini. Wa laisa liha'ula syubhatun yastanduna ilaiha illa qauluhum innal arda qad iktashafat kulluha falam yujad liya'juja wa ma'juja wala lisaddi makanun fiha. Kata Syekh Fauzan Habibullah, dan tidak ada pada mereka itu subhat yang bisa menjadi sandaran na'am kepada mereka, kecuali subhat dari mereka adalah, ini diantara subhat yang kuat yang muncul dari orang-orang yang mengingkari adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mengatakan sesungguhnya bumi ini ya semuanya telah tersingkap, ya bumi ini telah tersingkap, lebih-lebih na'am kemajuan ya yang ada zaman ini. Na'am, tidak ada tempat di muka bumi ini ya kecuali na'am bisa diketahui, apakah dengan na'am Google Map atau yang semisalnya. Na'am, jadi kata mereka, subhat yang mereka lontarkan, sesungguhnya bumi ini semuanya telah tersingkap, maka tidak ada lagi ya falam yujad liya'juj wa ma'juj. Maka ternyata ya bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu tidak ditemui. Wala lisaddi makanun fiha, begitu juga benteng yang mengisolasi, yang mengurung bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ini subhat yang ditimbulkan oleh aqlaniyun, ya, orang-orang yang mengedepankan akal, ya, mereka mengadakan penelitian. Ya, ternyata setelah mereka teliti, ya, benteng yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengurung bangsa Ya'juj dan Ma'juj, begitu juga bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang dikurung tersebut tidak ada kata mereka. Apakah ini benar? Kata Syekh Fauzan Habibullah, wal jawabu an dzalik, dan jawaban dari subhat itu, anna kaunal muktashifina lam ya'tharu ala Ya'juj wa Ma'juj wa saddahum la yadullu dzal ala adami wujudihim. Kata Syekh Fauzan Habibullah, na'am, bahwasanya tentang keberadaan ya dari hasil penelitian mereka, ya mereka na'am menyimpulkan bahwasanya tidak adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka juga tidak menemukan benteng yang mengurung bangsa Ya'juj dan Ma'juj, la yadullu dzalika ala adami wujudihim, maka hal itu tidaklah menunjukkan bahwasanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu tidak ada. Bal yadullu ala ajzil bashari anil ihatati bimalakutillahi azza wajal, bahkan sebaliknya itu menunjukkan kelemahan yang ada pada manusia untuk menyingkap ya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa yang disebutkan oleh sebagian pihak yang menolak adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj karena mereka telah meneliti ternyata ya, bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu tidak ada, maka hal ini tidaklah menunjukkan bahwasanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu tidak ada. Bahkan itu menunjukkan kelemahan yang ada pada manusia. Ternyata mereka tidak bisa menemukan di antara ya ciptaan-ciptaan Allah, kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yakunu Allahu azza wa jal sarrafa absarhum an ru'usihim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk memalingkan penglihatan-penglihatan manusia dari kepala-kepala mereka. Jadi, ya di sini tentang ketidakmampuan sebagian manusia ya, setelah mereka mengadakan penelitian bahwasanya mereka menyimpulkan ya tidak adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, begitu juga benteng yang mengukung ya na'am yang mengurung bangsa Ya'juj dan Ma'juj, maka ini menunjukkan kelemahan yang ada pada mereka karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu ya untuk memalingkan atau menutup mata-mata manusia ini. Au ja'ala asya'a tamna'u minal wusul ilaihim, atau kata beliau Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menciptakan sesuatu, menjadikan sesuatu yang bisa menghalangi manusia untuk sampai ya kepada bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ini jawaban ya subhat yang dilontarkan oleh sebagian pihak yang menentang adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ketiadaan ya hasil penelitian mereka yang mereka menyimpulkan bahwasanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu tidak ada, ya begitu juga benteng yang mengurung bangsa Ya'juj dan Ma'juj, maka ini adalah na'am subhat yang batil, ya, alasan yang tidak bisa dibenarkan. Na'am, karena adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini telah sahih, ini telah benar berdasarkan berita-berita yang Allah khabarkan di dalam Al-Quran, begitu juga yang dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi kesepakatan kaum muslimin. Adapun hasil penelitian mereka, naam, yang mereka mengatakan tidak adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, begitu juga benteng yang mengurung bangsa Ya'juj dan Ma'juj, maka ini adalah menunjukkan kelemahan yang ada pada mereka, ya, menunjukkan kelemahan yang ada pada manusia. Kemudian juga, ya, ketidakmampuan manusia mencari adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, begitu juga benteng yang mengurung bangsa Ya'juj dan Ma'juj, naam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan penglihatan-penglihatan manusia, ya, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan, ya, sesuatu yang bisa menghalangi manusia untuk sampai mendapatkan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu qadirun ala kulli syai'in, kata Syekh Fauzan hafizahullah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Wa kullu syai'in lahu ajal, dan segala sesuatu itu ada waktunya, ya, ada waktunya. Jadi pada saatnya nanti, ya, walaupun bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu belum ditemukan, pada saatnya nanti, pada waktunya nanti, ya, pasti dan pasti bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu akan keluar kalau sudah saatnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq, qul lastu 'alaikum biwakil, likulli naba'in mustaqarru wa sawfa ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaummu mendustakan dirimu, wa huwal haqq, padahal itu adalah kebenaran. Qul lastu 'alaikum biwakil, ya, tidaklah engkau, ya, menjadi wakil, ya, atas mereka. Likulli naba'in mustaqarru wa sawfa ta'lamun, dan setiap segala sesuatu itu akan terjadi. Wa sawfa ta'lamun, dan kalian akan mengetahuinya. Wa mal ladzi a'ma absarul awa wa mal ladzi a'ma absarul awail wa ajiza atau wa ajaza qadratuhum an kunuzil ardi allati iktashafaha almu'asiruna kannafzi wa ghairihi illa anna Allah azza wa jalla ja'ala dzalika ajlan wa waqtan fallahul musta'an. Di sini Syekh Fauzan hafizahullah mencontohkan, dan apa yang dahulu orang-orang terdahulu, ya, tidak mengetahui, ya, naam, dari perbendaharaan-perbendaharaan bumi, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkapnya, ya, perbendaharaan-perbendaharaan bumi itu kepada orang-orang yang belakangan, seperti minyak bumi dan yang lainnya. Naam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan, telah membuka hal tersebut pada waktu ini. Ya, jadi di sini Syekh Fauzan hafizahullah mencontohkan di antara, ya, bentuk yang semisal ini adalah perbendaharaan-perbendaharaan bumi seperti minyak bumi, batu bara. Mungkin, ya, pada masa nenek moyang kita atau orang-orang terdahulu, mereka tidak mengetahui, ya, bahwasannya mungkin di negeri Kalimantan ini atau di salah satu bagian bumi, di situ banyak barang tambang, emas, batu bara, ya. Nah, dan ini tidak menunjukkan bahwasanya barang tambang itu tidak ada, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkapnya, membukanya, naam, kepada orang-orang yang belakangan, ya, ditemukan oleh orang-orang yang belakangan. Naam, jadi, ya, ini permisalan yang disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah. Selesai, naam, apa yang kita sebutkan di sini tentang tanda yang keempat, ya, dari tanda-tanda, ya, hari kiamat. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan kita bacakan pada kesempatan kali ini. Fa insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan dan kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.